Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 27 April 2014 bertepatan 27 Jumadis Tsani 1435 Hijriah. Islam agama tauhid ke-60. Di antara nama atau sifat-sifat Allah yang menunjukkan bahwa Allah Maha Pemelihara dan yang mengatur semesta alam ke-10. Nomor 24 Al-Hafidz. Al-Hafidz yakni Maha Penjaga, Maha Pemelihara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhiituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Wahuwal aliyyul azim. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin-nazirin wa hafidhnaha min kulli syaitonir rajim illa man istaraqa sam'a fa'atba'ahu shihabum mubin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Dan kami menjaganya dari tiap-tiap syaitan yang terkutuk, kecuali syaitan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat. Lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang. Quran Surat Al-Hijr ayat 16-18. Inna ilahukum la wahid, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyanna samaa'a ad-dunya bizinatinil kawaakib wa hifdzan min kulli syaitonin marid. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar esa, Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang terdekat dengan hiasan yaitu bintang-bintang. Dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap syaitan yang sangat durhaka. Quran Surat As-Saffat ayat 4-7. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Fa in tawallaw faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum wa la tadurrunahu shay'an inna rabbi ala kulli shay'in hafiz. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata pun, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu apa atau amanat yang aku diutus untuk menyampaikannya kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain dari kamu. Dan kamu tidak dapat membuat mudarat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku adalah maha pemelihara segala sesuatu. Quran Surat Hud ayat 56 dan 57. Wa ma kana lahu 'alaihim min sultanin illa lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi syak wa rabbuka 'ala kulli syai'in hafiz. Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanyalah agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat dari siapa yang ragu-ragu tentang itu. Dan Tuhanmu maha memelihara segala sesuatu. Quran Surat Saba ayat 21. 25. Al-Wali Al-Maula, yakni maha pelindung. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhum taghutu yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya atau iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan atau kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Qarah ayat 257. Walau sya'allahu laja'alahum ummatan wahidatan walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Wazzalimuna ma lahum min waliyin wala nasir. Amittakhadhu min dunihi awliya' fallahu wal waliyu wa huwa yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kalau Allah mengendaki, niscaya Allah menjadikan mereka satu umat saja. Tetapi Dia memasukkan orang-orang yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Dan orang-orang yang zalim, tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun, dan tidak pula seorang penolong. Atau patutkah mereka mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Maka Allah dialah pelindung yang sebenarnya, dan Dia menghidupkan orang-orang yang mati. Dan Dia adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Asy-Syura ayat 8 dan 9. Wa huwal ladzi yunazzilul ghaisa mim ba'di ma qanatu wa yansyuru rahmatahu. Wa huwal waliyyul hamid. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma bassa fihi ma min dabbah. Wa wa'ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Dan Dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-Nya. Dan Dialah yang Maha Pelindung lagi Maha Terpuji. Dan di antara ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Quran Surat Asy-Syura ayat 28 dan 29. Wa hadza siratu rabbika mustaqima qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun. Lahum darus salami 'inda rabbihim wa huwa waliyyuhum bima kanu ya'malun. Dan inilah jalan Tuhanmu, jalan yang lurus. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. Bagi mereka disediakan Darussalam, yakni surga pada sisi Tuhannya. dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal soleh yang selalu mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 126 dan 127. Walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas sami'ul alim. Kul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Kul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Dan kepunyaan Allah lah segala yang ada pada malam dan siang hari, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Katakanlah, apakah akan aku jadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama sekali menyerah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik. Quran Surat Al-An'am ayat 13 dan 14. Inna waliyallahu alladhi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas salihin. Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan Alkitab Al-Quran, dan dia melindungi orang-orang yang soleh. Quran Surat Al-A'raf ayat 196. Maka na Ibrahimu Yahudiyaw wala Nasraniyaw walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Inna awlan nasi bi Ibrahima lalladhina taba'uhu wa hadan nabiyu walladhina amanu. Wallahu waliyul mu'minin. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi Muhammad ini, serta orang-orang yang beriman kepada Muhammad. Dan Allah adalah pelindung semua orang-orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 67 dan 68. Innahum lay yughnu 'anka minallahi syai'a wa innaz zalimina ba'duhum awliya'u ba'd wallahu waliyul muttaqin. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikit pun dari siksaan Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Jasiyah ayat 19. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Wa kafa billahi waliyaw wa kafa billahi nasira. Dan Allah lebih mengetahui daripada kamu tentang musuh-musuhmu. Dan cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. Quran Surat An-Nisa ayat 45. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang, yakni kepada kekafiran. Lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Tetapi ikutilah Allah. Allah lah pelindungmu dan dialah sebaik-baik penolong. Quran Surat Ali Imran ayat 149 dan 150. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazah hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun summa ruddu ilallahi maulahumul haqqo ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami. Dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Kemudian mereka, yakni hamba Allah, dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu kepunyaannya. Dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Quran Surat Al-An'am ayat 61 dan 62. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Quran Surat At-Taubah ayat 51. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Dzalika biannallaha maulal ladina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung. Quran Surat Muhammad ayat 10 dan 11. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Huwa jatabakum wa ma ja'ala alaikum fittini min haraj. Millata abikum Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakunar rasulu shahidan alaikum wa takunu shuhada'a 'alan nasi fa aqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini. Supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu. Dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Quran Surat Al-Hajj ayat 78 bersambung. Demikian telah kita simak Mutiara Kata Bermakna. Dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.